Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yawmiddini amma ba'du. Ya ayuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, para jamaah, para penuntut ilmu di jannah di sore hari ini, Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berjumpa kembali dalam kajian pekanan setiap Senin sore dalam pembahasan Sahih Bukhari. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kembali untuk membahas setelah beberapa waktu kita ada jeda untuk beristirahat. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan penjagaan kepada kita berupa kesehatan dan dijauhkan dari semua mara bahaya. Pembahasan kita adalah masih dalam kitab sholat, yaitu hukum-hukum seputar sholat. Kita sedang membahas bagian dari syarat-syarat sholat. Ya, jadi hadis-hadis yang diterangkan oleh Imam Bukhari adalah syarat-syarat sholat. Dengan adab al-libas atau satrul aurah di sholat, itu berkaitan dengan adab-adab berpakaian ketika sholat dan hukum-hukum seputar batasan aurat secara umum. Kita telah jelaskan beberapa hadis berkaitan dengan pakaian ketika sholat. Di hadis-hadis yang telah kita lewat, bahwa hadis-hadis menjelaskan, umpamanya hadis yang telah lewat, larangan kita sholat dengan menyingkap atau tidak menutup bagian dari pundak kita. Jadi ketika orang sholat dengan memakai dua kain, yaitu kain yang dijadikan sebagai kain sarung dan kain yang ditutup untuk bagian atas, maka dalam hadis yang telah lalu makruh, terlarang ketika orang sholat bagian pundaknya terbuka salah satunya, yaitu ketika orang memiliki dua kain. Nah, pada bab yang ke-10 hadis nomor 367, 368 dan 369. Di hadis ini akan dijelaskan tentang dua macam berpakaian yang dilarang. Jadi ada dua macam pakaian yang dilarang. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, babu ma yasturu minal awrah. Qala hadatsana Qutaibah ibn Sa'id Abu Raja. Qala hadatsana Lais, itu Lais ibn Sa'id. An ibn Shihab Muhammad ibn Muslim. An Ubaidillah ibni Abdullah ibnu Utbah an Abi Sa'id Al-Khudri annahu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an istimali as-samma wa yahtabiyar rajulu fi thawbin wahidin laisa ala farjihi minhu syai. Qala hadatsana Qubaisah ibnu Uqbah qala hadatsana Sufyan an Abi Zinad anil A'raj, itu Abdurrahman Ibnu Hurmuz. Abu Zinad adalah Saleh bin Dakwan. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'atain anil limasi wan nibad wa yashtamila as-samma wa yahtabiyar rajulu fi thawbin wahidin. Qala Imam al-Bukhari rahimahullah taala hadatsana Ishaq qala hadatsana Ya'qub ibnu Ibrahim qala hadatsana ibnu akhi ibnu Shihab an'amihi qala akhbarani Humaid ibnu Abdurrahman ibnu Auf ana Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala ba'athani Abu Bakrin fitilkal hajjati fi muadzinina yawman nahri nu'adzinu bimina ala yahuja ba'dal ami musyrikun wala yatufa fil baiti uryan. Qala Humaid ibn Abdurrahman thumma ardafa Rasulullah sallam aliyan fa amarahu an yu'adzina bi bara'ah. Qala Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu fa adzana ma'ana aliyun fi ahli mina yawman nahr la yahuju ba'dal ami musyrikun wala yatufu bil baiti uryanun. Ini tiga hadis. Secara global hadis ini menjelaskan tentang larangan dua jenis berpakaian. Jadi dua jenis pakaian. Bab apa yang semestinya ditutup dari aurat. Jadi apa saja yang mesti ditutup dari aurat. Ya. Jumhur ulama, artinya kebanyakan para ulama, bahwa yang wajib ditutup bagi aurat laki-laki ma baina surati warukbah wal fakhdu minal aurah. Pendapat jumhur, dan nanti akan dijelaskan di bab berikutnya, pendapat kebanyakan para ulama, yaitu dari ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, bahwa batasan aurat laki-laki itu dari pusar sampai lutut dan paha bagian dari aurat. Tapi tidak akan dijelaskan dulu ini, nanti akan datang bab berikutnya. Tapi menjelaskan judul bab apa yang wajib ditutup dari aurat. Kemudian Imam Bukhari meriwayatkan hadis dengan tiga hadis dalam bab ini. Itu hadis Abu Sa'id al-Hudri, hadis Abu Hurairah, kemudian juga hadis Abu Hurairah. Dari jalannya Qutaibah ibn Sa'id, kemudian melewati Laits ibn Sa'id, ibn Shihab, Ubaidillah ibn Abdullah ibn Utbah dari Abu Sa'id al-Hudri. Beliau berkata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang istimalu samma. Apa itu? Ya, nanti kita jelaskan apa istimalu samma. Wa ayahtabi ar-rajulu fi thawbin wahid, dan melarang tiba. Jadi dilarang samma dan dilarang ihtiba. Istimalu samma dan dilarang ihtiba, yaitu seseorang berihtiba dengan satu kain dan tidak ada kain yang menutupi dari paradnya. Nah, jadi ada dua jenis pakaian. Yang pertama yang dinamakan ihtimalu samma. Para ulama menjelaskan apa sih istimalu somma. Di sini ada dua penafsiran di antara ahlu lugoh dengan fuqaha. Jadi para ahli bahasa dengan ahlu lugoh, itu ahli bahasa. Ya. Itu diartikan dengan dua macam atau dua bentuk cara berpakaian. Yang pertama yaitu masuk kepada makna, pada makna hadis yang telah lewat, yaitu seseorang berpakaian dengan menutupkan ujung kainnya di satu bahu dan membiarkan bahu yang satu tidak tertutup. Jadi ishtimalus somma itu diartikan di mana seseorang memakai pakaian kain dengan meletakkan ujung kainnya di bahu yang satu. Katakanlah di sini saya katakan ujung bahu saya yang ini, yang kiri. Kemudian membiarkan tersingkap atau terbuka di bahu yang kanan. Ini makna yang pertama. Itu nama ishtimalus somma. Jadi tidak menutup bagian dari pundak. Sedangkan makna yang kedua, makna ishtimalus somma adalah bimana iltihab, yaitu bahasa kita mungkin yang mudah, melilitkan kain ke seluruh badan. Jadi melilitkan kain ke seluruh badan sehingga tidak membuat jalan keluar untuk tangan. Jadi termasuk tangannya apa? Kelilit gitu. Sehingga tangan tidak bisa keluar. Nah, dan ini akan menjadikan orang ketika sholat tidak sempurna, baik mengangkat tangannya atau gerakan-gerakannya, karena tangannya terlilit gitu oleh kain itu. Dan memiliki makna tentunya apabila kainnya itu sempit seperti satu kain, kalau dua kain maka aman gitu, karena dari pusar ke lutut itu tertutup dengan kain yang bawah yang dinamakan dengan izar. Tapi ketika seseorang itu hanya memakai dua, dengan hanya memakai satu kain yang sudah disebutkan iltihab, dikongkoyangkan ya bahasa Sunda, bahasa Indonesianya mungkin apa ya, digantungkan ke apa, ke leher gitu ya, kemudian orang melilitkan ke tangannya, maka ketika orang mengangkat tangannya akan tersingkap apa, auratnya, karena di saat itu ya pakaian bukan seperti pakaian seperti kita, ada celana dalam, ada sirwal gitu kan, itu tidak seperti itu, sehingga dilarang oleh Nabi SAW. Imam Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala mengatakan, kalau makna ishtimalus somma pada makna yang pertama, maka berpakaian seperti itu hukumnya makruh. Jadi cara berpakaian seperti yang pertama, yaitu apa, menutup bahu yang satu, membiarkan terbuka bahu yang satu lagi, itu hukumnya makruh ketika sholat, sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya. Tapi kalau pada makna yang kedua, di mana orang itu melilitkan kainnya ke badannya sehingga kedua tangannya tidak punya tempat keluar, maka ini mengandung hukum haram. Kenapa? Karena punya konsekuensi seperti takbirnya tidak akan sempurna, gerakan sholatnya tidak akan sempurna. Dan yang paling apa, berbahaya, atau tentunya makna larangannya lebih besar dari itu, yaitu apa? Akan tersingkapnya apa? Aurat ketika itu ada yang dinamakan habwa. Habwa itu sejenis kain, mungkin kalau kita selendang diikatkan, kemudian orang suka duduk tidak pakai kursi tetapi duduk ihtiba, yaitu orang yang duduk dengan kedua pantatnya kemudian kakinya ke depan, apa namanya bahasa kitanya, cumpaguk, ya duduk. Pak Unang boleh ke depan berikan contoh. Jadi itu ya seperti itu, tapi agak biasanya agak renggang itunya kakinya, nah gitu biar nanti jelas. Nah ini namanya ihtiba. Nah ada ihtiba yang boleh, ada ihtiba yang tidak boleh. Ihtiba yang tidak boleh itu di mana orang ihtiba dengan satu kain, jadi tidak punya dua kain, tidak punya sarung ke bawah gitu ya, dengan hanya satu kain, yang apabila dia duduk maka burungnya akan kelihatan. Jadi orang duduk seperti tadi kan gitu, kemudian orang begini terlentang begini ke kainnya, maka itu akan kelihatan auratnya, itu dilarang. Tetapi kalau ihtiba sendiri itu kita pakai habwa ihtiba, umpamanya udah pakai gamis, udah pakai celana, kemudian duduk kayak tadi. Biasanya kalau ya saya dulu ketika di Yaman, kalau hari Jumat biasanya orang udah imamah rapi, kemudian baju, kemudian menunggu Jumatan sekitar sejam atau sejam setengah sambil baca Quran atau baca hadis ngapalin, maka itu ihtiba. Jadi seperti duduk enak begini gitu, dengan menggunakan kain yang sejenis selendang, ya, rida, yang itu diikatkan. Bahkan kalau di sana ada sengaja ya lingkaran kain yang memang dijual untuk itu. Ya, orang udah biasa seperti itu. Ya, jadi coba tadi duduk seperti itu, kemudian kain dilipatkan ke ini ke punggung dengan kainnya. Jadi enak begini itu. Namanya ihtiba itu. Nah, ihtiba yang dilarang dalam hadis ini adalah ihtiba dengan satu kain. Yang apabila orang itu duduk, ya, kemudian tersingkap apa? Auratnya. Maka dilarang. Ini dua jenis pakaian yang dilarang. Dalam kitab Adamul Mufrad dengan redaksi naha Rasulullah SAW an lubsatain. Jadi melarang dari dua jenis apa? Pakaian. Ya, itu jenis pakaian. Ya, malah. Kemudian pada hadis yang kedua itu hadis Qabisah Ibnu Uqbah, maaf, dari jalannya Qabisah Ibnu Uqbah dari Sufyan, kemudian Abi Zinan, A'raj, Abi Hurairah. Naha Rasulul naha Nabiullah sallam an bai'ataini. Nabi sallam melarang dari dua jenis jual beli. Ya, kita sebutkan singkat, tidak dibahas karena akan dibahas nanti dalam Kitabul Buyu'. Yang pertama yaitu jenis jual beli yang dinamakan dengan mulamasah. Yang kedua jual beli yang dinamakan dengan munabadah. Ya. Dulu di zaman jahiliyah orang melakukan jual beli dengan jual beli jahalah goror. Jadi jual beli yang tidak jelas, jahalah. Kemudian goror, artinya goror itu kemungkinan ada gambling atau ada apa, ada kemungkinan tidak jelas ada kerugian. Nah, mulamasah ini kalau dibahasakan kita sentuh jadi jual beli kain di waktu malam atau siang dengan mulamasah. Kalau dipegang jadi tanpa dibolak balik itunya kainnya, itu jadi apakah kainnya ada cacat, mungkin ada bolong, atau mungkin ada warna yang berbeda, itu tidak. Ini dinamakan dengan goror. Munabadah yaitu dengan cara dilempar. Walaupun makna munabadah dalam jual beli memiliki makna yang luas, dibahas oleh para ulama. Ya, munabadah ini kalau beli tanah, ya itu umpamanya silakan kamu beli tanah 100 juta sejauh kamu melempar batu. Jadi sejauh kita kuat melempar batu, tanah kamu dari sini sana tuh sampai batu yang kamu lempar, itu namanya munabadah dalam istilah jual beli tanah. Dan itu hukumnya dalam Islam adalah haram, karena ketidakjelasan adanya goror, ya, artinya ketidakpastian di situ. Tapi nanti akan dibahas di tempatnya dalam bab jual beli. Kemudian disebutkan dalam riwayat yang lain yaitu an lubsatain, dan dilarang juga tentang dua pakaian, yaitu yang tadi disebutkan, yaitu an yastamila as-samma wa ahyata bi ar-rajulu fi thawbin wahidin. Semana dengan hadis yang tadi. Kemudian pada hadis yang berikutnya, itu hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nah, ini berbeda. Qala ba'athani Abu Bakrin fitil kal hajjati. Telah mengutusku Abu Bakar dalam pepergian, yaitu tentang haji. Fi mu'adzinina yauman nahri. Nu'adzinu bimina. Dan di sini bukan adzan, tapi yang dimaksud adalah orang-orang yang disuruh untuk memberikan pengumuman. Jadi yang diberikan, ditugaskan untuk memberikan pengumuman. Yauman nahr, yaitu pada hari nahr. Hari nahr itu yaum ashir, yaitu hari yang ke-10, hari penyembelihan. Nu'adzinu bimina, yaitu yang kami dulu, maksudnya ketika haji wada, itu mengumumkan pengumuman ini. Apa isi pengumumannya? Allah yahujju ba'dal ami musyrikun, supaya setelah tahun ini tidak ada lagi orang-orang musyrik yang menunaikan ibadah haji. Kenapa? Karena orang musyrik itu najis akidahnya. Innamal musyrikuna najasun. Wala yatufu fil baiti uryanan, dan supaya tidak ada lagi orang yang bertawaf di Baitullah dengan telanjang. Jadi orang-orang jahiliyah itu, ya, dalam menunaikan ibadah haji, di antaranya ada dua yang merupakan ciri ketika mereka menunaikan ibadah haji. Yang pertama, mereka bertalbiyah dengan musyrik. Kalau kita kan labbaika Allahumma labbaik labbaik la syarika lak, ya, terusnya. Nah, orang-orang musyrik yang memang mereka menyekutukan Allah, mereka meminta kepada Lata dan Uzza, Manat, ya. Kemudian yang kedua, mereka memiliki kebiasaan menunaikan tawaf itu dalam keadaan apa? Telanjang. Jadi dalam keadaan telanjang. Kemudian apa relevansi hadis ini? Jadi dalam bab dalam kitab sholat, walaupun hadisnya adalah berkaitan dengan bab haji. Nah, maka Imam Bukhari mengambil satu kaidah bahwa hukum tawaf seperti hukum sholat, dan hukum tawaf disesuaikan ataupun disamakan dengan hukum sholat ada dalam beberapa sisi. Di antaranya ada dua sisi. Sisi yang pertama, bahwa jumhur ulama berpendapat bersuci syarat sahnya tawaf. Artinya kalau orang tawaf mesti bersuci, berwudu. Kalau batal maka batal juga. Jadi batal tawaf, artinya dia harus mesti wudu lagi. Yang kedua, bahwa diwajibkan menutup aurat ketika tawaf. Mimbabil aula, lebih utama wajib menutup aurat ketika sholat. Jadi kan hadis ini tentang tawaf, tapi dibawakan dalam bab sholat. Apa relevansinya? Artinya apa kesesuaiannya? Maka kesesuaiannya itu bahwa para ulama mengatakan bahwa hukum tawaf, hukum sholat. Hanya memang ada perbedaan antara tawaf dengan sholat. Apa perbedaannya? Kalau kita sholat kemudian batal wudu, maka istiqnaf. Umpamanya kita sholat asar tadi 4 rakaat, kemudian batal pada rakaat yang kedua, maka kita batalkan sholat dan memulai lagi sholatnya dari awal. Tidak begini, udah 2 rakaat sisanya aja gitu. Enggak begitu. Tapi kalau tawaf, kalau antum tawaf pas 3 putaran kemudian batal, Kemudian antum berwudu. Mencari tempat wudu atau berwudu di sekitar itu sekarang sudah mudah. Maka tidak wajib mengulangi lagi tawaf dari awal, tetapi menyelesaikan tawaf sisanya dengan dalil wa atimul hajja wal umrata lillah. Jadi para ulama, dan ini ijma, bahwa tidak wajib kita mengulangi lagi tawaf dari awal, tetapi sesisanya. Bahkan kalau kita umpamanya sampai ke Ruknul Yamani, sebelum sampai ke mana? Belum sampai ke Hajar Aswad gitu ya, udah batal di situ. Maka kita keluar, kemudian nanti ketika kita akan meneruskan lagi, itu dari situ kita berjalan. Berjalan dari situ, dimenyatkan dari situ. Ya, itu perbedaan, tapi ada sisi apa? Persamaannya. Yang jelas Imam Bukhari membawakan hadis ini bahwa menutup aurat ketika sholat itu sama seperti wajibnya menutup aurat ketika tawaf gitu. Dengan itu dibawakan hadis ini. Ya. Kemudian pada hadis ini dikatakan, dan pengumuman tentang larangan orang-orang musyrik untuk menunaikan ibadah haji itu terdapat pada surah apa? Baroah. Sehingga dikatakan pengumuman Baroah. Jadi pelarangan ataupun hilangnya ataupun perjanjian dengan orang-orang kufar Quraisy. Nah, kemudian dalam ayat ini summa ardafan Rasulullah SAW aliyan. Kemudian Rasulullah SAW itu membonceng Ali. Jadi Ali radhiyallahu taala anhu memiliki kedudukan di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau kita kan mungkin ya kalau presiden dibonceng mestinya kan gitu. Tapi di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam membonceng. Ya, ini tawadunya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, dan keutamaan Ali. Ya. Fa amarahu an yu'adzina bi bara'ah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh Ali radhiyallahu taala anhu untuk menyampaikan pengumuman itu, yaitu pengumuman bahwa tidak ada lagi haji bagi orang-orang musyrik setelah tahun ini. Jadi artinya di situ adalah berupa pengumuman, ya, yang isi pengumuman itu adalah larangan untuk orang-orang musyrik menunaikan ibadah haji, karena udah dijelaskan ya tentunya di dalam surah Al-Baro'ah, innamal musyrikuna najasun, sesungguhnya orang-orang musyrik adalah najis ya. Kemudian pada hadis ini menjelaskan tentang keutamaan Ali radhiyallahu taala anhu ya, yaitu dalam surah At-Taubah ayat 28. Innamal musyriku najasun fala taqrabul masjidal harami ba'da amihim hadha. Jadi tidak diperbolehkan lagi masuk Masjidil Haram. Tidak boleh lagi masuk ke Baitullah setelah itu. Ya. Dan ini tentunya setelah haji wada. Ya. Kemudian Ali radhiyallahu ta'ala anhu yang diperintahkan oleh beliau yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengumumkan itu. Ya, untuk pengumuman itu. Dan ini sebagai dalil keutamaan Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Bahkan di dalam hadis yang lain bahwa ya tidak ada yang berkesempatan untuk menyampaikan ini kecuali ahlu baitku. Kecuali dari keluargaku. Dan disinilah ahli sunnah ya mengagungkan ahlu bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Abu Bakar radhiyallahu taala anhu itu punya kelebihan yang tidak dimiliki Ali radhiyallahu taala anhu, yang juga disebutkan dalam surah Al-Baro'ah gitu. Jadi dalam surah apa? At-Taubah. Kalau ayat tadi adalah dalil keutamaan siapa? Ali. Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam surah Al-Baro'ah atau surah At-Taubah yaitu kisah hijrahnya siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Bakar berdua. Kemudian Nabi SAW dengan Abu Bakar masuk terlebih dahulu singgah di guha yang dikenal dengan guha apa? Guha Tsur gitu ya. Nabi SAW singgah di situ. Dan siasah Nabi SAW itu gua itu tidak berada ke arah Madinah gitu. Tetapi ke arah lain. Ini siasah. Ya dalam bahasa kita untuk mengecoh tentang yang mengejar. Tetapi orang-orang Kufar Quraisy itu mencari ke gua Tsur itu. Dan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu sebagaimana dinyatakan dalam Sahih Bukhari juga nanti akan disebutkan di tempatnya bahwa Abu Bakar demikian juga Nabi SAW melihat apa orang-orang Kufar Quraisy ahli pemanah dan ahli pedang itu mengejar sehingga Abu Bakar itu melihat unta apa kuda-kuda mereka. Kata Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, kalaulah mereka itu melihat ke arah kaki, maka mereka akan melihat kami berdua, katanya. Kemudian Abu Bakar menangis di saat itu. Ya. Maka disebutkan dalam ayat Al-Quran, Thaniyasnaini idhuma fil ghar idh qala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ya. La tahzan innallaha ma'ana. Jadi Abu Bakar sedih itu sedih gitu. Tapi sedihnya bukan pengecut. Beliau merasa takut kalau Nabi SAW tertangkap atau dibunuh oleh orang-orang Kufar Quraisy. Maka Nabi SAW memberikan ketenangan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu dengan turunnya wahyu mengatakan apa? La tahzan innallaha ma'ana. Ini yang dinamakan ma'iyatul khasah, bahwa Allah bersama dengan orang-orang bertakwa, dengan orang-orang beriman. Jadi hadis ini menunjukkan tentang keutamaan Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Dan Ali radhiyallahu ta'ala anhu adalah sebagai ahlul bait. Nah, tetapi ahli sunnah meyakini Abu Bakar lebih afdal dari Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Maka setiap orang yang mendahulukan keutamaan Ali dari sahabat yang tiga itu dinamakan dengan Syiah. Dikatakan dengan istilah Syiah itu Ali. Ahli sunnah meyakini Abu Bakar, Umar, dan Utsman afdal min Ali. Maksudnya mereka lebih utama dari Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Dan ahli sunnah sepakat mengimani tentang keimamahannya, yaitu imamatu Abi Bakrin wa Umar wa Utsman radhiyallahu ta'ala anhu. Tapi orang-orang Syiah, terutama orang-orang Rafidah, mereka mengkafirkan Abu Bakar, mengkafirkan Ali, dan mengkafirkan Utsman radhiyallahu ta'ala anhum, dan itu tentunya dalalul mubin, yaitu kesesatan yang nyata. Ya. Jadi sekali lagi, dua pakaian yang dilarang. Kesimpulannya apa? Yang pertama, ijtimalus soma. Ijtimalus soma tadi ada dua terjemahan, tafsir. Yang pertama, ijtimalus soma itu, yaitu orang yang berpakaian dengan meletakkan ujung kainnya di bahu yang satu dan membiarkan bahu yang satu apa? Terbuka. Maka hukumnya apa? Makruh. Yang kedua, di mana orang melilitkan kainnya ke tubuhnya, ke badannya, sehingga kedua tangannya tidak punya jalan keluar. Jadi tangannya tidak bisa bergerak keluar gitu. Ima dia mungkin pingin minum atau pingin ke toilet. Atau dalam gerakan sholat yang menyebabkan dia tidak bisa takbir yang benar. Gerakan. Maka hukumnya terlarang. Hukumnya haram. Terutama dalam sholat karena akan mengurangi gerakan sholat. Atau menyebabkan orang akan kelihatan apa? Auratnya. Dengan sebab ketika orang bergerak mengangkat tangannya maka akan tersingkap apa? Auratnya. Yang kedua, yaitu larangan ihtiba. Dengan satu kain. Yang apabila orang itu tidak memakai kain yang menutup farajnya. Yang menutup apa? Auratnya. Nah, oleh sebab itu, para ulama mengatakan ihtiba itu ada dua. Ada ihtiba yang dibolehkan. Yaitu ihtiba manakala orang berihtiba tetapi auratnya tertutup. Auratnya apa? Tertutup. Seperti kita umpamanya memakai celana, ya, yang kita kenal dengan celana gitu kan, sirwal. Kemudian dia istibat, tidak mengapa, karena tidak mengandung mana yang dilarang. Atau istibat dalam arti orang menggunakan habwa tadi, yaitu orang duduk, ya, dengan memakai habwa kemudian duduk seperti istibat. Ya, tadi yaitu apa? Duduk dengan kedua pantatnya, kemudian kakinya apa? Diberdirikan itu ke depan, namanya ihtiba itu. Nah, maka ihtiba yang semacam ini tidak terlarang. Tapi ihtiba yang terlarang yaitu orang yang memakai satu kain dan auratnya tidak tertutup, faradnya tidak tertutup, sehingga ketika dia duduk akan tersingkap auratnya. Maka terlarang bagi seorang mukmin untuk melakukan itu atau berpakaian dengan cara itu, sebab tidak sempurna dalam menutup auratnya. Adapun tentang jual beli nanti akan dijelaskan di babnya. Nah, kita masuk ke bab yang ke-12. Bab yang ke-11 itu sudah dijelaskan pada bab yang sebelumnya. Sama hadisnya. Qala Imamul Bukhari rahimahullahu taala, babu ma yudzkaru fil fahdhi. Jadi akan berbicara tentang hukum paha, paha aurat atau bukan. Wa yurwa an Ibni Abbas wa Jarhad wa Muhammad Ibn Jahshin anin Nabi Hasalam al fakhdu amratun. Wa qala Anas hasaron Nabi Hasalam an fahdihi. Wa fi hadisi Anas asnadun wa hadisu Jarhad ahwatun hatta yukhraju min ikhtilafihim. Wa qala Abu Musa ghatta an-nabiy sallam rukbatayhi hina dakhala Utsman. Wa qala Zaid ibn Thabit anzalallahu ala rasulih sallallahu alaihi wasallam wa fakhidhu ala fahdi fasakulat alayya hatta hibtu an ta'rudha fahdi. Bab tentang masalah paha, apakah aurat atau tidak. Tapi ini untuk laki-laki ya bahasanya, bukan untuk apa, perempuan. Kalau perempuan ijma itu adalah aurat ya, bahasanya untuk laki-laki. Jadi judul ini berkaitan dengan perbedaan para ulama, apakah aurat laki-laki itu hanya bagian belakang pantat dan bagian depan yang dinamakan dengan faraj. Jadi seputar yang menutup itu. Apakah paha termasuk aurat atau tidak? Secara global, jumhur ulama, baik itu fuqaha atau muhaddisin, itu dalam hal ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i. Mereka berpendapat bahwa faha adalah aurat. Riwayat dari Imam Ahmad, dan seolah-olah ini dikatakan qaulul Bukhari, ataupun dalam riwayat pertamanya maksudnya, dan sebagian para ulama mengatakan ya bahwa faha tidak termasuk aurat itu. Ya. Tapi yang kuat adalah pendapat jumhur. Ya. Itu kesimpulan pokoknya. Tapi kita akan bacakan bab ini. Diriwayatkan, jadi di sini dengan sigat tamrid, bukan jazm. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas dan Jarhad dan Muhammad bin Jahshin bahwa Nabi SAW mengatakan paha adalah aurat. Jadi kedua paha adalah aurat. Ini hadis Jarhad. Wa qala Anas, dan berkata Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, telah tersingkap paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi satu ketika Nabi sallam tersingkap pahanya. Nah, sehingga sebagian para ulama mengatakan ya bahwa Nabi sallam itu maksum dari kekurangan seperti itu, tidak mungkin. Berarti dengan hadis ini dikatakan paha tidak aurat ya. Perhatikan di sini. Wa hadisu Anas asnad. Wa hadisu Jarhad ahwat. Kenapa? Sebab Imam Bukhari menyebutkan hadis Anas ini kan dengan sanad yang mutasil dalam sahihnya. Sedangkan hadis Jarhad itu tidak diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Dalam arti kekuatan dari sanadnya tidak seperti kuatnya hadis Anas. Tapi kata Imam Bukhari, kalau hadis Jarhad itu ahwat, dalam arti ketika dikatakan ada dua pendapat, satu pendapat mengatakan paha itu tidak aurat karena Nabi SAW pernah tersingkap. Satu hadis mengatakan bahwa Nabi SAW mengatakan apa? Al-fahdu auratun. Paha itu adalah apa? Aurat. Maka hadis Jarhad itu lebih hati-hati. Dalam arti orang yang mengambil hadis Jarhad akan selamat. Kenapa? Karena dia menjaga pahanya dari pandangan orang. Walaupun ada hadis Anas. Jadi baro'atu dhimmah dalam bahasa syariatnya. Jadi orang yang menutup pahanya dan mengamalkan hadis Jarhad itu akan lebih selamat dari ancaman. Nah, ketimbang orang yang menggunakan hadis apa? Anas. Sebagaimana juga hadis Anas kemungkinan ada ihtimal. Ya. Kemudian berkata Abu Musa, Nabi SAW menutup dua lututnya ketika masuk Utsman ibnu Affan. Jadi beliau sedang berada di rumahnya, kemudian Utsman masuk, kemudian beliau menutup apa? Kedua lututnya. Berarti itu adalah apa? Aurat itu. Waqala Zaid ibn Thabit, dan berkata Zaid ibn Thabit, anzalallahu alaihi wasallam. Jadi turun wahyu. Dan pahanya beliau berada di pahaku. Berarti di sini dalam bahasa Sunda menangunyar gitu ya. Menjulurkan kaki dan itu karena Zaid bin Thabit itu berarti di atasnya ada paha siapa? Paha baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, hadatsana Ya'qub bin Ibrahim, hadatsana Ismail ibnu Ulay, qala hadatsana Abdul Aziz ibnu Suhaib an Anasin anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ghaza khaybara fa salaina indaha salatal ghadati bi ghalasin wa raqiba nabiyyu sallam wa raqiba abu talha wa ana radifu abi talhata fa ajra nabiyyu sallam fi suqaqi khaybar wa inna rukbatai latamassu fahidan nabi sallallahu alaihi wasallam summa hasala izara an fahdi hatta ini anggora ila bayadi fahdi Nabi SAW. Falamma dakhala al-qaryata qala Allahu Akbar. Fa kharabat Khaybar. Wa inna idza nazalna bi sahati qaumin fasa sabahul mundirin. Qala hasalasa. Ini kita ambil dulu potongan hadis ini. Kemudian Imam Bukhari meriwayatkan bahwa Anas bin Malik bahwa menceritakan bahwa Rasulullah SAW itu pergi berperang dalam peperangan yang dinamakan dengan perang Khaybar. Kemudian kami sholat di tempat tersebut, sholat subuh dalam keadaan masih gelap. Artinya berarti di sini sholat subuhnya adalah dipercepat lebih dulu. Artinya mempercepat dalam awal waktu. Lalu Nabi Hasan bergegas pergi lagi, dan Abu Thalhah pun pergi, dan aku adalah membonceng Abu Thalhah. Kemudian Nabi Hasan, artinya apa, pergi dengan sedikit kencang, artinya mengekang kudanya lebih cepat, yaitu masuk ke lorong-lorong daerah Khaibar. Lalu beliau mengatakan, dan kedua lututku mengenai paha baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya karena dalam satu apa? Satu kendaraan gitu. Otomatis kena gitu ya. Kena lutut beliau kepada paha Nabi sallallahu. Kemudian kata beliau, summa hasal izara. Kemudian tersingkap kainnya. Kain bawahnya, atau diterjemahkan oleh kita sejenis sarung, dari paha, pahanya, itu paha Nabi Sallam, sehingga aku benar-benar melihat putihnya paha baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Sallam pernah tersingkap kainnya, dan Abu Thalhah melihat putih paha baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hadis ini juga menjelaskan tentang sifat khalqiyah, artinya berkaitan dengan fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari berbagai sisi gitu. Sebagai nabi, sebagai pemimpin tentunya, dari sisi fisik ya, tingginya memadai, dadanya lebar, rambutnya ikal, kulitnya putih. Dalam arti dari sisi fisik, sebagai pemimpin tidak ada cacat untuk dikritik gitu. Dan tentunya nabi-nabi seperti Nabi Sulaiman, Nabi Daud alaihissalam, kemudian panglima perang Bani Israel yang Allah Ta'ala kisahkan dalam surah Al-Baqarah, yaitu Talut bastatan fil ilmi wal jismi, bastatan fil ilmi wal jismi, yaitu luas ilmunya dan fisiknya apa? Fisiknya kuat ya, hebat ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sisi fisik beliau, postur tubuh ya, beliau adalah yang terbaik di antara semua manusia yang ada di saat itu. Jadi dari semua manusia yang ada di saat itu. Kalau ada orang yang bertanya apakah ganteng mana Nabi Yusuf dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Ya. Gak ada dalil yang bisa memastikan, tetapi tentunya ganteng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini dibawakan oleh Imam Bukhari dalam bab ini untuk menyebutkan ya bagian tentang hukum itu. Jadi bagian tentang hukum tersebut. Nah, kita lihat hadis yang kedua. Nah, kaum muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, bab ke-12 ini tidak boleh terbetik pada seseorang tentang perbedaan para ulama apakah paha itu aurat atau bukan, bahwa orang boleh sholat dengan memakai celana pendek itu. Ya. Kenapa? Karena kita udah jelaskan di pembahasan sebelumnya. Jadi pada pembahasan sebelumnya, kaum muslimin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa ukuran berpakaian di dalam salat itu berbeda ukuran pakaian di luar salat. Ya. Karena di dalam salat ada sejumlah larangan orang berpakaian. Tadi seperti orang berpakaian yang memiliki dua kain dengan membiarkan pundaknya tidak apa? Ditutup. Itu terlarang di dalam apa? Di dalam sholat. Tapi kalau di luar sholat tidak terlarang. Jadi kalau di luar sholat apa tidak? Terlarang. Itu tentunya menurut pendapat yang benar. Nah, sekarang kita berbicara tentang paha. Apakah paha itu aurat atau tidak ya? Nah, yang jelas para ulama ikhtilaf kepada dua kaul. Pendapat jumhur ulama bahwa paha itu aurat. Jadi paha itu adalah aurat. Sementara riwayat dari Imam Ahmad, riwayat berarti di satu kaul Imam Ahmad juga mengatakan aurat. Jadi kalau disebutkan wafi riwayah dalam satu riwayat, kalau dikatakan pendapat Imam Ahmad secara mutlak berarti tidak ada kaul lain. Tapi kalau dikatakan wafi riwayah menunjukkan hanya satu kaul, dalam arti ada kaul yang lain. Jadi pendapat kebanyakan para ulama, paha itu adalah aurat. Sementara sebagian para ulama, seperti riwayat dari Imam Ahmad, itu mengatakan paha itu bukan aurat. Nah, apa yang menjadi dasar perbedaan pendapat itu? Yang menjadi dasar perbedaan dalam pendapat ini yaitu karena adanya dua hadis yang mengisyaratkan kepada perbedaan itu. Ulama yang mengatakan bahwa aurat apa paha itu adalah aurat yaitu berdalil dengan hadis jarhad yang tadi. Di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-fahdu awratun. Hal itu karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis jarhad ya bahwa paha itu adalah awrat. Ya. Itu hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan Imam Tirmidzi. Dalam riwayat yang lain yaitu dalam hadis Abdullah bin Abbas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-fahdu awratun. Ya, secara sempurnanya disebutkan lamma jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam indahum. Wa fahidahu munkashifah. Qala amma alimta anal fahdha awratun. Jadi dalam hadis jarhad itu disebutkan bahwa satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di sisi mereka para sahabat. Lalu pahanya salah seorang di antara mereka sahabat itu jarhad. Itu kelihatan pahanya. Maka Nabi sallallahu mengatakan, "Bukankah engkau tahu bahwa paha itu adalah aurat?" Jadi bahwa paha itu adalah aurat. Nah, dalam riwayat yang lain, yaitu dalam riwayat Bahaz Ibnu Hakim an Abihi an Jadihi, ya, juga dikatakan tentang batasan aurat itu. Jadi tentang batasan aurat. Lalu disebutkan tentang apa? Tentang paha adalah aurat. Kemudian pada riwayat yang lain itu dalam hadis Abu Musa, itu Abu Musa Al-Asy'ari, yaitu yang tadi disebutkan ghatton Nabi sallam rukbataihi hina dakhala Utsman, bahwa Nabi sallam itu menutup kedua lututnya ketika masuk siapa? Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu. Maka sejumlah hadis ini menjelaskan bahwa paha adalah aurat. Jadi hadisnya apa? Jelas. Letter lek. Sorry gitu kan. Yaitu apa? Al-fahdu auratun. Paha adalah aurat. Nah. Sementara sejumlah hadis. Seperti hadis yang tadi. Hadis Anas bin Malik. Dan beberapa hadis yang lain mengisyaratkan bahwa paha bukan aurat. Ya. Hadis yang mana saja? Hadis yang tadi, yaitu hadis Anas, bahwa satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tersingkap kainnya, lalu kelihatan apa? Pahanya. Maka mereka mengatakan bahwa Nabi sallallahu itu tentunya terjaga ya dari muruahnya gitu kan, kehormatannya. Jadi tidak mungkin satu ketika Nabi sallallahu itu tersingkap apa? Auratnya, sehingga kelihatan sama orang. Ya, sebab dalam beberapa hadis seperti umpamanya Nabi SAW ketika sedang sholat, lalu Nabi SAW tidak mengetahui pada sendalnya itu ada najis, maka malaikat Jibril mengasih tahu bahwa di salah satu sendalnya adalah najis, maka Nabi SAW membuka apa? Sendalnya. Ya. Kemudian pada riwayat yang kedua tadi, bahwa ada sejumlah sahabat, ya, salah satunya tadi disebutkan Zaid bin Thabit, itu apa, menyentuh ya pahanya dengan pahanya, artinya bersentuhan paha dengan pahanya. Kemudian Abu Talha menyebutkan bahwa lututku mengenai paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Abu Talha juga menceritakan seperti cerita Anas, yaitu Abu Talha mengatakan, aku dibonceng oleh Nabi SAW dan berkendaraan dengan satu kendaraan dengan Nabi SAW dan pahaku mengenai paha beliau, kemudian kainnya tersingkap, lalu beliau mengatakan aku benar-benar melihat kedua apa? Melihat maaf putihnya paha baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka hadis-hadis ini dipahami oleh sebagian para ulama menunjukkan bahwa apa? Bahwa paha itu tidak aurat. Karena ada dua apa? Dua hadis. Nah, lalu Imam Bukhari di judul tadi di terjemah beliau mengatakan hadis Anas asnad. Hadis jarhad akhwat. Dalam arti kedua hadis yang menceritakan aurat apa bahwa paha itu aurat dan hadis yang mengatakan isyarat paha bukan aurat, maka ditinjau dari sanad kata Imam Bukhari bahwa hadis yang mengatakan paha itu bukan aurat dari sisi kekuatan sanadnya lebih kuat karena rawi-rawinya dalam timbangan Imam Bukhari dan Muslim itu. Sebagaimana kita tahu dalam pelajaran pertama kali kita belajar Sahih Bukhari, apa yang menjadi kelebihan Imam Bukhari, ya, Sahih Bukhari, di mana rawi-rawi pada Sahih Bukhari itu dalam derajat yang tinggi gitu. Dari sisi derajat sanadnya, kemudian dari sisi itisalnya. Karena Imam Bukhari itu kan mensyaratkan luki. Jadi tidak hanya sezaman, kalau murid dengan gurunya tidak hanya sezaman, tetapi disyaratkan pernah ketemu dengan gurunya. Jadi dari sisi mutasilnya lebih kuat. Nah, sedangkan hadis jarhad itu kan diriwayatkan bukan dalam Sahih Bukhari, gitu. Seolah-olah memiliki sanad yang di bawah sanad tentang hadis yang tadi. Tapi kata Imam Bukhari ahwat. Ahwat itu apa? Ya lebih hati-hati. Jadi lebih apa? Lebih hati-hati. Maka dalam kesimpulannya kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi kita pendapat jumhur lebih aula untuk diambil. Artinya lebih utama untuk kita ambil bahwa paha itu adalah aurat. Karena ketika antum mengambil pendapat ini berarti akan bebas dari ancaman. Tapi kalau mengambil pendapat yang pertama, maka berarti tidak akan lepas dari apa? Ancaman. Karena seolah-olah orang kita tidak apa melakukan apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini pendapat yang paling afdol untuk kita ambil dari pendapat-pendapat para ulama bahwa paha itu adalah aurat. Ya, paha itu adalah aurat. Dan ini menurut pendapat yang kuat. Nah, ketika para ulama mengatakan paha adalah aurat, maka pusarnya dan lututnya tidak aurat. Karena para ulama mengatakan mabaina surati warukbah. Jadi artinya udelnya gitu ya. Itu tidak aurat. Dan apa? Lututnya tidak aurat. Tapi aurat itu apa yang ada di antara pusar dengan lutut. Jadi lututnya tidak aurat. Ya, tidak aurat. Ya. Kemudian yang terakhir, kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, ketika orang berkata, gimana kalau kita sekarang keluar pakai kaos oblong gitu ya, maaf, kemudian pakai celana sontok yang lutut kita kelihatan, ya boleh? Jawabannya memenuhi syarat dia menutup apa? Aurat. Lakin ahkamul libas indal Islam fihi nau tajammul wa nau min yanhibdu mayusamma bi muru'ah. Kalau kita katakan orang yang berpakaian memakai celana sontok gitu, dalam bahasa Sunda, bahasa Indonesianya enggak tahu apa gitu. Celana yang tidak sampai ke bawah gitu, yang sampai lutut, namanya apa? Enggak tahu saya. Boleh enggak kita katakan itu memenuhi menutup aurat secara kaidah? Tapi dalam Islam itu ada sisi tajammul, yaitu orang itu khudu zinatakum, dibuat kita itu untuk indah berpakaian itu. Orang yang berpakaian seperti itu ya tidak indah. Kemudian apa? Himayah, itu hibdu muru'ah, yaitu menjaga muru'ah, kehormatan. Kemudian ada lagi sadudaro'i, yaitu apa? Terkadang mungkin tidak sempurna dari sisi menutup auratnya. Maka berarti dalam berpakaian itu kan tidak hanya berkaitan dengan oh saya udah menutupi yang wajibnya gitu kan. Kita diperintahkan tajamul. Kalau kita ke mall, kalau kita ya umpamanya datang ke undangan, orang tajamul kan. Tajamul. Ya. Kita diperintahkan untuk berdandan, ya, berhias dengan pakaian yang layak. Ya. Sampai di sini bahasan kita di sore yang berbahagia ini. Insyaallah kita buka sebagian pertanyaan. Baik Ustaz, jazakumullahu khairan atas ilmu dan juga tentunya nasihat yang disampaikan oleh Al-Ustaz di kesempatan sore hari ini berkenaan dengan tema pembahasan kita, yaitu seputar hadis berpakaian dalam sholat. Dan untuk selanjutnya, ikhwati fillah azanillahu yakum, para hadirin jamaah dan juga sahabat umat Islam, kita akan beranjak ke sesi tanya jawab. Masih ada waktu dan kita persilahkan untuk jamaah ikhwan ataupun akhwat yang ingin bertanya dan juga sahabat umat Islam bisa melalui layanan pesan singkat SMS dan juga WhatsApp di nomor 0811 2425255. Dan seperti biasa kita akan mengawali pertanyaan dari jamaah ikhwan yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz. Kita sudah siapkan mikrofon untuk bisa bertanya langsung, tentunya dikhususkan pertanyaan berkenaan dengan pembahasan kita di sore hari ini ataupun juga di luar pembahasan nanti kita akhirkan. Jika tidak ada, kita akan bacakan langsung pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ahmad Mubasir di Bumi Ayu. Ustadz, saya terkadang melihat dalam sholat berjamaah ada seseorang makmum yang berada di shof di depan saya Ustadz, dalam berpakaian hanya menggunakan celana jin yang cukup ketat dan juga kaos yang sedikit lebih kecil, sehingga ketika ruku ataupun sujud tampak kelihatan celah kedua pantatnya Ustadz. Apakah orang tersebut sah atau tidak dalam sholatnya Ustadz? Mohon pencerahannya. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita telah menjelaskan di pertemuan yang telah lalu tentang syarat-syarat berpakaian yang dikatakan menutup aurat. bahwa menutup aurat itu dobitnya yang pertama an yakuna wasian, yaitu bahwa pakaian itu luas mencukupi anggota badan yang wajib untuk ditutup. Kemudian yang kedua alla yakuna dayyikan, bahwa si kain atau pakaian tersebut tidak boleh sempit membentuk anggota badan. Kemudian yang ketiga alla yasifa basarah, artinya tidak membentuk kulit transparan, yaitu apa? Tipis itu. Mungkin hari ini banyak sebagian di antara kita memakai kain atau celana, ya mungkin tidak hanya celana jin kalau hari ini, itu dengan istilah celana patlot ya, atau celana pensil yang apa ini tepat untuk ikat pinggangnya gitu ya, itu sengaja hari itu dibuat di bawah, bukan hanya di bawah pusar gitu. Jadi kalau belakang itu dubur pun suka kelihatan gitu. Kalau orang itu bergerak saja kelihatan. Ya, maka sudah barang tentu pakaian yang seperti ini tidak menjadikan sahnya sholat itu. Karena tidak memenuhi menutup aurat. Makanya tidak sedikit ya kalau sekarang itu terutama ya apa? Banyak perempuan yang kalau di angkot atau di mobil atau di tempat ini berani tetapi tidak berani. Ya, apa? Seperti tidak malu tetapi punya malu gitu. Hayo wae kitanya ditarik gitu. Kaos dikahanapkeun, eta dikaluhurkeun gitu. Ya kalau pengin seperti itu ya. Ya, kayak orang seperti apa gitu ya. Udah pakai baju itu ayo ditarik-tarik gitu kehanap gitu kan ya. Kemudian apa kadang-kadang celananya di atas kan. Nah, celana-celana seperti ini ya tidak syar'i. Dan kalau antum sholat dengan seperti itu tidak sah sholatnya, karena tidak menutup aurat. Karena bagian belakang dari anggota badan kita, pantat gitu ya, itu adalah aurat gitu. Bahkan apa itu? Ya tempat dubur gitu, atau yang mendekati dubur itu kan aurat. Nah orang yang sholat banyak sekarang seperti itu gitu. Ya apalagi celana pensil gitu ya, yang membentuk gitu. Sengaja. Ya, sengaja. Sebenarnya kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, kalau urusan dunia ini kan trennya. Kalau sekarang antum melaksanakan sunnah itu tidak ada lagi rasa malu gitu kan, orang berpakaian lebar gitu. Kenapa orang membuat seperti itu? Orang yang ingin tidak isbal tapi tidak malu pakai tidak isbal gitu. Maka dibikin celana-celana oleh teman-teman hari ini, dan seolah-olah itu tren syar'i yang dibuat oleh sejumlah orang-orang yang mungkin hari ini dikatakan hijrah gitu ya. Seolah-olah itu pakaian syar'i, yang makainya siapa? Ini anak-anak muda yang tidak paham kepada batasan syar'i gitu. Padahal mestinya berpakaian itu luas gitu kan, celananya luas. Kalau antum tertarik dengan perempuan yang bahenol, yang kelihatan lekuk badannya, perempuan juga sama. Bahkan ada perempuan yang lebih kuat syahwatnya ketimbang laki-laki ketika melihat laki-laki yang pakaiannya seperti itu. Dan yang paling berbahaya tidak sah sholat itu ya. Jadi kasiatun ariyat bukan hanya untuk perempuan, untuk laki-laki juga sama kasiatun ariyat, yaitu laki-laki yang berpakaian tapi tidak berpakaian. Di mana Nabi SAW mengatakan sonfani min ahlin nar, dua kelompok perempuan, tapi maknanya laki-laki juga akan masuk, dua kelompok yang merupakan penghuni neraka. Siapa? Kasiatun ariyat, orang yang berpakaian tapi telanjang. Ya, salah satunya dijelaskan oleh para ulama, ima sempit atau tipis transparan. Ya. Ya. Ya, cukup. Cukup. Baik Ustaz, jazakumullah khair untuk jawabannya dan semoga menjadi kejelasan untuk penanya dan juga nasihatnya yang telah disampaikan. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, kita akan bacakan. Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana dengan hukum memasukkan baju ke dalam celana? Ada yang mengatakan bahwa perbuatan tersebut adalah termasuk tasyabuh Ustaz. Mohon pencerahannya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Allah alam, bukan jihad tasyabuhnya ya. Kalau pakaiannya luas gitu ya, celananya luas, tidak berkaitan karena tidak ada kekhususan bahwa bukan merupakan pakaian non muslim dimasukkan. Tapi yang menjadi dhabit bagi seseorang berpakaian itu selain tasyabuh memang ada gitu. Itu dhabit dalam berpakaian. Tetapi dari sisi memasukkan atau tidak menjadi satu ciri gitu. Bahwasanya itu adalah pakaian non muslim atau pakaian ahlul kitab, tidak. Tetapi batasannya dilihat dari tadi, menutup aurat atau tidak. Jadi menutup aurat atau tidak. Ya. Jika dimasukkan itu dalam arti menutup aurat, celananya tidak sempit, maka itu tidak mengapa insyaallah. Allah taala alam. Baik Ustaz, kembali mengucapkan jazakumullah khair untuk jawabannya. Pertanyaan penutup pada sesi tanya jawab kita di kesempatan sore hari ini dari SMS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saat wanita sedang berihram memakai pakaian warna putih sehingga saat tawaf nampak samar-samar bagian tubuhnya Ustaz. Apakah tawafnya sah Ustaz? Syukran. Iya. Bagi wanita memang tidak ada keutamaan berpakaian putih. Beda dengan laki-laki. Jadi untuk wanita kapan saja tidak ada keutamaan pakaian putih untuk wanita. Karena merupakan pakaian wanita sejak dulu, itu pakaian wanita itu kan wanita dikatakan kalgurob. Wanita itu bagikan gagak-gagak gitu ya. Ya, walaupun tidak ada larangan kalau wanita memakai kain putih atau kain merah atau kain bercorak, tidak ada larangan. Ya, atau kainnya umpamanya berwarna bidur dongker atau coklat atau abu, nggak ada larangan ya, kecuali jenis-jenis warna yang memang ya seperti musabbak orang dicelup yang merah banget itu dicelup itu beda ya. Tapi untuk wanita tidak ada keutamaan berpakaian dengan pakaian putih gitu. Baik ketika biasa gitu, mau sholat umpamanya wanita atau mau ikut Idul Fitri atau Idul Adha, nggak ada keutamaan bagi wanita berpakaian dengan pakaian putih. Karena Nabi SAW yang menyatakan keutamaan pakaian putih, yang melaksanakan putih hanya laki-laki di saat itu. Kaum wanita dikatakan kalgurob. Kemudian yang kedua, ketika orang memakai kain putih atau ibu-ibu, orang-orang jamaah umroh atau jamaah haji memakai kain putih, tidak mengapa kain putih, tapi bukan utama. Selama kain putihnya itu menutup aurat dengan dhabit yang tadi, dengan batasan yang tadi, yaitu kain putih yang luas, tidak membentuk lengkung tubuh dan tidak tipis. Tapi kalau orang atau wanita atau ibu-ibu memakai kain putih sehingga kelihatan kulitnya atau sempit, maka tentunya itu masuk kepada ancaman hadis yang tadi, yaitu apa, sonfani min ahlin nar kasiatun ariyat, dan otomatis sholatnya tidak akan sah dan tawafnya juga tidak akan tidak akan sah karena tidak dianggap menutup aurat. Wallahu taala a'lam.